بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita dari risalah al-usul syar'iyyah fi at-ta'amul ma'an nas, prinsip-prinsip syar'i dalam bermuamalah dengan orang lain, yang ditulis oleh sahibul fadilah Syekh إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى ووفقه وإيانا. Pada pertemuan yang lalu telah kita menyebutkan beberapa usul-usul yang pokok di dalam bermuamalah dengan orang-orang yang menyelisihi dari kalangan ghairul muslimin, bukan orang-orang Islam, yakni orang kafir. Apakah mereka ahlul bid'ah ataukah mereka adalah orang-orang fasik, yang telah diterangkan oleh beliau rahimah ahfizahallahu ta'ala bagaimana prinsip-prinsip di dalam Islam, di dalam bermuamalah dan menyikapi mereka. Naam. Agar kita selamat di dalam bermuamalah dan menyikapi mereka, sehingga kita tidak terjatuh di dalam sikap yang buluk pula dan tidak terjatuh dalam sikap yang jafa, yang sikap kaku, naam, atau sikap keteledoran yang menyebabkan dia terikut kepada orang-orang yang disebut dengan ashabul mukhalafat, orang-orang yang menyelisih. Di sini Syekh Allah yahfazuhu wa yir'ah wa yuwaffiquhu wa iyana melanjutkan di dalam menjelaskan usul yang berikutnya, usul at-ta'amul ma'a ashabiz zallat min ahli al-'ilmi wa as-salah min atba'i as-salaf as-salih. Prinsip-prinsip muamalah kepada orang-orang yang memiliki ketergelinciran dari kalangan ahli ilmu dan orang-orang saleh dari kalangan para pengikut salafus saleh. Sudah menjadi perkara yang ma'lum dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan pasti bahwa tak satu pun yang ada di dunia ini, sekalipun dia memiliki ilmu yang banyak, kefakihan yang bagus, ketajaman di dalam berpendapat yang dibangun di atas ilmunya, tak satupun yang ma'asum. Nah, tak satu pun yang ma'asum. Betapapun seorang itu, mahma balagha minal ilmi, betapapun ia sampai kepada puncak suatu ilmu, maka aib-aib, kekurangan-kekurangan, ketergelinciran itu senantiasa akan meliputi dia, menyelimuti dia. Hal ini sebagaimana keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pastilah dan sering ia melakukan yang namanya kesalahan. Nah, namun bila mana yang terjadi kesalahan itu adalah dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu, ulama atau orang-orang saleh, dari kalangan ahlul haqqi, orang-orang yang meniti jalan kebenaran, mengikuti manhaj salafus saleh. Naam. Yang mana mereka terjatuh di dalam ketergelinciran atau kesalahan. Bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah prinsip-prinsip di dalam bermuamalah menyikapi mereka? Disinilah yang disebutkan oleh beliau untuk difahami. Naam. Berbeda kalau ahlul bid'ah yang memang dia seorang ahlul bid'ah. Sebagaimana telah kita terangkan. Di dalam menyikapi kesalahan yang terjadi pada seorang ahlus sunnah. Nah, kemudian kesalahan itu adalah kadang kesalahan yang sifatnya sudut pandang yang berbeda. Yang asalnya dia seorang muttabi'us sunnah, mengikut sunnah. Namun bila mana kesalahan itu diingatkan, maka ia pun rujuk. Ataukah kesalahan ta'wil yang bila diingatkan mungkin ia rujuk. Barakallahu fikum. Ini perbedaannya yang mesti kita memahaminya, barakallahu fikum, di dalam bermuamalah atau bersikap di dalam menyikapi kesalahan seorang yang memiliki keutamaan. Wa hadhihi al-fi'atu takhtalifu 'an al-fi'ati as-sabiqah, kata beliau, golongan ini yakni orang-orang yang memiliki tergintiran dari kalangan ahli ilmu, orang-orang yang saleh, itu berbeda dengan golongan-golongan yang terdahulu. Haitsu la kufra wa la bid'a wa la fusuq, yang mana tidak ada kekufuran, tidak ada kebid'ahan, tidak ada kefasikan pada golongan yang ini. Wa hum darajatun, dan golongan ini mereka berderajat-derajat, berperingkat. Minhumul ulama, di antara mereka adalah ulama, ada yang berstatus sebagai ulama. Walaupun ulama itu memiliki ilmu yang banyak, yang luas, ya, tidaklah ma'asum. Ulama itu tidaklah ma'asum. Yusibu wa yukhti. Dia bisa benar dan bisa salah. Terkadang benar, terkadang salah. Nah, punya sifat kemanusiaan. Minhumul ulama'ul amilun al-mustahidun, mereka adalah ulama yang mengamalkan ilmu mereka, yang ahli istihad. Wa minhum talabatul ilmi al-mutaqaddimun, di antara mereka adalah para penuntut ilmu yang terdepan. Yani orang-orang yang menuntut ilmu dari kalangan senior. Ya, para penuntut ilmu senior. Yang sudah lama mereka mengenyam ilmu. Naam. Yang mengkaji ilmu. Wa minhum muttalabatul mubtadi'un, di antara mereka adalah para penuntut ilmu yang junior. Wa minhumul 'ammah, di antara mereka adalah orang-orang awam. Wa minhumul 'ammatu ssalihun al-atqiya'u wa hakadha, dan di antara mereka adalah orang-orang awam yang saleh, yang bertakwa, yang memiliki keutamaan dalam sisi kesalehan. Ya, yang memiliki sikap di dalam mengikuti manhaj as-salafus salih. Wa min usul at-ta'amuli ma'ahum, dan di antara usul-usul bermuamalah menyikapi mereka adalah al-wala'u at-tammu min al-ukhuwati wal-muwalati wan-nusrah, adalah loyalitas yang total, yang sempurna. Loyalitas, cinta yang tam, yang sempurna, yang total dari persaudaraan, al-muwalah, ya, loyalitas, kecintaan, dan memberikan pertolongan, pembelaan. Nah, Ini yang harus pahami di dalam hal menyikapi orang-orang yang memiliki kesalahan dari kalangan orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah, jangan dengan satu kesalahan itu menjadikan dia dikeluarkan dari sunniyah, dari sunnah. Ataukah dengan satu dua kesalahan yang sifatnya ringan lalu dikeluarkan dari sunnah. Dia tetaplah sebagai seorang sunni salafi, namun yaqau fihi al-khata', kesalahan terjadi padanya. Kesalahan yang terjadi padanya yang bila mana ia dinasihati, ia pun rujuk. Maka orang yang macam ini barakallahu fikum tetap diberikan padanya sikap atau sifat loyal, ya, kecintaan padanya, namun kesalahannya tidaklah diikuti tentunya, sebagaimana yang ma'ruf di dalam prinsip ahlu sunnah. Ada'ul hukuku ilaihim kamilah, menunaikan hak-hak mereka secara sempurna. Bila mana mereka adalah ulama yang mengamalkan ilmu mereka yang mustahid, ataukah mereka para penuntut ilmu yang senior, yang mustafidun dan mufidun, orang yang bisa mengambil faedah dan memberikan faedah, tunaikanlah hak mereka secara sempurna. Nah, sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dalam sisi ilmu. Maka tetap tunaikan, ya, hak-hak mereka yang merupakan kewajiban kita terhadap mereka secara sempurna. Ihsanu dhanni bihim, berbaik sangka pada mereka. Wa iqalatu atharatihim, dan menyingkirkan kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Disingkirkan, ya, ditepikan. Naam. وَالتَّجَاوُزُ عَنْ أَخْطَائِهِمْ, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Nah ini. Jadi senantiasalah membangun baik sangka kepada para ulama kita. Para mungkin disebut dengan senior kita di dalam menimba ilmu. Para tulabul ilmi, al-kibar, al-mutaqaddimin. Naam. Ataukah kepada orang-orang yang dikenal dengan kesalehan, ketakwaan. Maka hendaklah senantiasa kita menanamkan pada diri kita husnuzan, baik sangka pada mereka. Singkirkan, ketepikan yang namanya kesalahan-kesalahan yang ada padanya. Nah, bila mana padanya ada kesalahan, maka maafkanlah. Nah ini. Di dalam menyikapi orang yang memiliki keutamaan dari kalangan atba'ul haqqi, para pengikut kebenaran, atba'ul salafus salih. Dan yang berikutnya kata beliau, ada memutaba'atihim fi zallatihim akhtaihim. Tidak boleh mengikuti mereka di dalam ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan mereka. Dan ini sudah ma'ruf. Bahwa bila mana seorang alim, walaupun kita dia seorang alim, kita hormati sebagai seorang alim, sebagaimana prinsip ahlu sunnah, ya, tetap berloyal, memberikan loyal kepadanya. Namun bila mana kita mengetahui bahwasanya apa yang ia sedang meyakininya, atau apa yang ia sedang berjalan di atasnya adalah sebuah kesalahan, maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan mereka. Nah, tidak boleh mengikuti kesalahan mereka. Ya, oleh karena itu hendaklah sentiasa kita barakallahu fikum belajar dan mengkaji setiap permasalahan. Nah, ya, mengkaji, mempelajarinya. Dan ternyata bila mana apa yang diyakini ialah oleh sang alim tadi adalah sebuah kesalahan berdasarkan adillah, dalil dari Quran dan Sunnah, maka hendaklah kita tidak mengikuti kesalahannya, namun tetap wajib bagi kita untuk menghormatinya dan menyatakan bahwa dia seorang alim, dan tetap wajib bagi kita untuk memberikan loyalitas padanya. Bila mana kehormatannya dijatuhkan dan direndahkan, maka hendaklah kita bangkit mempertahankannya, bangkit membelanya, disebabkan dia adalah orang yang memiliki keutamaan dan kesalehan. Dia seorang yang memiliki ilmu, dan dia termasuk dari keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah innal ulama waratsatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Naam. Maka kesalahan para ulama tentunya tidak wajib bagi kita untuk mengikutinya, bahkan merupakan hal yang diharamkan bagi kita mengikuti kesalahan-kesalahan mereka. setelah kita mengetahui bahwasanya apa yang ada pada mereka itu adalah sebuah kesalahan. Nah, ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip seorang muslim muttabi'u sunnah, muttabi'u al-haq adalah demikian. Naam, adalah demikian. Oleh karena itu adalah yang wajib bagi kita adalah mengikuti dalil. Dan demikian yang harus kita pegangi. Ya, di dalam segala perkara. Ya, di dalam segala perkara. Naam. Namun sayang di masa ini, barakallahu fikum, muncul segelompok, segelintir orang. Orang-orang yang nyeleneh. Orang-orang yang memiliki kekurangan dalam piknik, mencari. Ya, dalam bahasa modernnya kurang piknik. Yang mereka menanamkan sikap asabiyah, ta'asub kepada alim tertentu. Ya, ketika diterangkan, pokoknya, ya, kita memiliki salah pendahulu siapa alim fulan. Tidak demikian, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ya, majalul bahas, ya, tempat untuk pembahasan itu luas. Maka janganlah kita menanamkan di dalam diri kita sikap asabiyah, taklid ama, taklid buta kepada individu-individu atau person-person tertentu. Namun hendaklah kita senantiasa mengikat diri kita dengan adillah, dalil dari Quran dan Sunnah. Ataukah dalam perkara yang lain. Dari sesuatu yang itu adalah merupakan dalil. Di dalam berhujjah. Naam. Ini adalah prinsip yang sangat mulia. Yang sangat indah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana seorang di dalam memegangi prinsip ini. Maka insya Allah. Dia akan senantiasa selamat di dalam jalannya menempuh al-haq. Dia akan selamat. Jalannya di dalam menempuh kebenaran. Barakallahu fikum. Lalu kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-usul syar'iyyatu lit-ta'amul ma'al mukhti'. Prinsip-prinsip syar'i dalam bermuamalah, berinteraksi atau bergaul. Menyikapi orang yang memiliki kesalahan atau orang yang mukhti, orang yang terjatuh dalam kesalahan. Inna tashih al-khata'i min an-nasihati fid din, dan bahwasanya meluruskan kesalahan, ya, mengoreksi kesalahan dan meluruskannya termasuk dari nasihat dalam urusan agama. Oleh karena itu, bila mana kita dinasihati terhadap kesalahan apa yang kita miliki, maka jangan dikatakan nasihat itu adalah sesuatu yang menjatuhkan, bukan. Tapi nasihat itu adalah pelurusan terhadap kesalahan. Pengkoreksian terhadap sebuah kesalahan, maka itu termasuk dalam bentuk nasihat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-din an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Lalu diterangkan satu persatu di antaranya adalah, wali'ammatil muslimin, untuk umuman kaum muslimin. Apakah dia seorang yang aliman atau muta'alliman? Apakah dia seorang yang berilmu? Ataukah dia seorang yang pelajar? Nah. Maka jangan salah sangka. Ketika ada sebuah kesalahan, ditegur, dikoreksi, diluruskan. Lalu dikatakan ini menjatuhkan, ini dikatakan ini dan itu. Tidak. Ketahuilah itu adalah bentuk nasihat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. وإدراك المنهج النبوي في التعامل مع أخطاء الناس من أهم المواضع. Mengetahui manhaj Nabi, menguasai pengetahuan, ya, di dalam manhaj Nabi, di dalam hal berkaitan dengan bermuamalah, bergaul dan menyikapi kesalahan manusia itu termasuk pembahasan yang sangat penting. Ini penting difahami. Nah, ini termasuk pembahasan yang sangat penting. Wa min al-usul syar'iyyah lit-ta'amul ma'a al-mukhti'in, dan di antara usul-usul syar'i usul-usul syar'i muamalah, menyikapi orang-orang yang salah. Kata beliau yang pertama, al-awwal al-ikhlas fil nasihat, ikhlas dalam menyampaikan nasihat. Ikhlas. Karena nasihat itu adalah ibadah. Bila mana engkau memberikan nasihat kepada seorang, maka itu adalah ibadah, maka tunaikanlah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan. Dan bila mana nasihat itu diterima, walhamdulillah, itu yang diinginkan. Dan bila mana ditolak, maka jangan engkau marah. Sudah engkau sudah menunaikan kewajibanmu, namun terus engkau memberikan nasihat padanya. Jangan henti memberikan nasihat padanya. وليس التعالي ولا التشفي ولا السعي لنيل استحسان المخلوقين. Dan bukanlah dengan cara ta'ali, ya, merasa tinggi, angkuh, sombong, juga merasa tasyaffi, merasa puas, dan tidak pula dengan cara as-sa'yu, usaha untuk menggapai anggapan baik dari kalangan makhluk. Ya, tapi tunaikanlah. Itu sebagai bentuk keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala, bukan sebagai bentuk ta'ali, ya, merasa tinggi, agar ia menjadi seorang yang ditinggikan, sehingga itu adalah kesombongan dan macamnya. Tapi tunaikanlah sebagai bentuk ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nasihat. Ya. Nah. Jadi kita mengkoreksi itu adalah sebagai bentuk nasihat. Dan itu adalah ditunaikanlah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilakukan supaya dianggap sebagai seorang yang sebagai atau orang pemberani. Oh, beraninya si fulan itu membantah fulan. Naam. Kata tunaikanlah karena ikhlas untuk Allah Jalla wa ala. Al-thani an yakuna al-hadafu min at-ta'amul ila'a kalimat al-haq wa izhaq al-batil wa kasb al-mukhalif wal ma'zirah amam Allah. Tujuan dari bermuamalah tadi adalah meninggikan kalimat Allah. Yani tujuan dari bermuamalah di dalam menyikapi orang-orang yang memiliki tergelinciran adalah untuk meninggikan kalimat Allah, menghilangkan kebatilan. Ya. Wa kasbal mukhalif, mendapat keuntungan dari orang yang menyelisih tersebut sehingga ia bisa rujuk kepada al-haq wal ma'dzirah amam Allah. Dan sebagai bentuk uzur, maaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini. Jadi tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kebatilan dan seterusnya. الثالث أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي الصريح الثابت. Yang ketiga adalah, ya, penyalahan tersebut ketika seorang mengkoreksi, ya, memberikan koreksian yang itu adalah penyalahan, hendaklah penyalahan itu dibangun di atas dalil yang syar'i, yang jelas, yang benar-benar akurat. Tadi. Nah, jadi harus dibangun di atas dalil. Ketika seorang mengatakan, oh ini salah, Anda harus dapat mengukakan dalil Anda. Ketengahkan dalil Anda. Nah, yang kemudian dalil itulah sebagai bentuk pelurusan terhadap kesalahan yang diakui bahwa itulah sebuah kesalahan. Jangan, ya, mengeluarkan statement ini salah. Ketika ditanya salahnya apa, tidak bisa menjawab. Ketika mengeluarkan statement, oh ini salah, ya, oh atau fulan tidak diambil ilmunya. Alasannya tidak bisa disebutkan. Salah. Hendaklah kita barakallahu fikum, ya, di dalam at-takhti' menghukumi dengan sebuah kesalahan dibangun di atas dalil syar'i yang sharih, yang jelas, yang benar-benar akurat. Ar-rabi yang keempat, at-tafriqu bainal mukhti'i wal jahili an ilmin. Harus membedakan antara orang yang keliru, yang salah, dan orang yang jahil, yang bodoh dari ilmu. Nah, bodoh terhadap ilmu. fal awwalu yahtaju ila ta'lim, yang pertama yaitu orang yang keliru yang salah tadi memerlukan untuk diajarkan. Wasani yahtaju ila bayanin wa izalati syubha. Sedangkan yang kedua yaitu orang yang jahil karena ilmu, jahil dari ilmu. Ya. Tidak memiliki ilmu, maka ini perlu kepada penjelasan dan dihilangkan syubhatnya. Orang yang bukan mengetahui tapi keliru. Ya. Nah, kesalahan yang dia tidak sangka, dia tidak duga. Ini seorang yang muhtis. Maka ini barakallahu fikum. Maka hendaklah ia dita'alim, diajarkan. Adapun seorang yang jahil, ya, dikarenakan jahil dari ilmu, ya, maka ini barakallahu fikum, hendaklah orang ini dijelaskan dan dihilangkan syubhat yang ada padanya. Al-khamis yang kelima, tafriqu baina al-khata'in natiji al-istihadin عن اجتهاد صاحبه وبين الخطا العمد والغفله والتقصير. Yang kelima adalah membedakan antara kesalahan yang muncul dari istihad orang yang memiliki kesalahan tersebut, ya, dan antara kesalahan yang sengaja, lalai dan teledor, ya, taksir, suka mengabaikan. Harus dibedakan ini antara kesalahan yang diakibatkan istihad dan kesalahan yang benar-benar itu adalah kesalahan yang sengaja, lalai dan keteledoran. Ya. Tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu. Nah, ini harus dibedakan. Fal awwalu yu'allamu wa yunasih. Adapun yang pertama, kesalahan yang muncul dari istihad yang pelaku kesalahan tersebut, maka ia diajari dan dinasihati. Diajari dan dinasihati. Wasani, sedangkan yang kedua, yaitu kesalahan yang sengaja, ya, kesalahan yang diakibatkan kelalaian dan keteledoran, ini adalah yu'adhu wa yunkar alaihi. Dia harus diberi petuah-petuah. Wejangan-wejangan. Nah, berikan petuah padanya. Dan tetap ia diingkari. Wa yunkar alaihi. Tetap diingkari. Jangan karena ini adalah kelalaian tidak diingkari, tetap diingkari. Ma'amuratil al-bi'ati allati yujadu fiha mithlu intishari sunnati awil bid'ah, serta memperhatikan, ya, lingkungan yang di dalamnya terdapat semisal penyebaran sunnah atau bid'ah. Harus dilihat lingkungannya. Wa kadzalika madha istishra'il munkar aw wujudi man yufti bi jawazi min al-mutasahilin. Demikian pula sejauh mana, ya, terlarisnya atau terbelinya kemungkaran tersebut. Ataukah keberadaan orang yang memberikan fatwa akan bolehnya dari kalangan orang-orang yang bermudah-mudahan. Nah, maka ini juga barakallahu fikum, ya, perlu dilihat dalam sisi konteks al-bi'ah, lingkungannya. Kata beliau, di dalam hal ini, di dalam hal tersebarnya sunnah ataukah tersebarnya bid'ah, di dalam kesalahan yang kedua ini. Orang yang salah dikarenakan kesalahan yang sengaja ataukah lalai ataukah yang keteledoran tadi sebagaimana yang kita terangkan. Ini perlu untuk dipahami barakallahu fikum. As-sadis yang keenam, al-adul wa adamul muhabati fit tanbih ala al-akhta. Harus bersikap adil dan tidak bersikap muhabah. Ya. Bersikap basa-basi untuk memberikan rasa sayang kepadanya di dalam mengingatkan terhadap kesalahan. Nah, harus adil. Insaf. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qala ta'ala wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kalian mengucapkan sesuatu, maka hendaklah kalian berbuat adil walaupun dia itu adalah kerabatmu. Wa bi ahdillahi awfu, dan terhadap janji Allah maka tunaikanlah. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun, demikianlah yang Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bisa mengingat, mengambil pelajaran. Jadi harus adil di dalam memberikan tanbih, ya, memberikan peringatan, memperingatkan dari kesalahan itu. Naam. Tidak muhabah, tidak basa-basi. ya, cari-cari kesukaan, kecintaan dari orang tersebut. Tidak dibenarkan, barakallahu fikum. Yang ketujuh, al-hadaru min islahi khata'in yu'addi ila khata'in akbar. Mewaspadai, berhati-hati dari memperbaiki kesalahan yang dapat menjerumuskan kepada kesalahan yang lebih besar. Wa min dzalika sukutuhu sallallahu alaihi wasallam 'anil munafiqin wa lam yaqtulhum ma'a thubuti kufrihim. Di antara hal yang demikian adalah sikap diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang munafik. Beliau tidak memerangi mereka, tidak membunuh mereka, padahal betul-betul mereka ini kafir. Munafik kafir. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Al-Munafiqin. Perumpulan surah Al-Munafiqin, Allah Jalla wa'ala menyebutkan bagaimana sifat kemunafikan itu. Dan Allah Jalla wa'ala mengancamnya dengan ad-darkul asfal minan nar. Innal munafiqina kanu fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar berada di dalam kerak jahannam yang paling dalam. Naam. Li'alla yaqulan nas Muhammadun yaqtulu ashabah. Agar orang-orang itu tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi, harus mewaspadai. Jangan kita memperbaiki sebuah kesalahan, ternyata itu akan menghantarkan kepada kesalahan yang jauh lebih besar. Nah, ini perlu untuk difahami, barakallahu fikum, di dalam cara mengingkari sebuah kemungkaran. Ya, cara mengingkari sebuah kemungkaran. Naam. Ya, oleh karenanya kata para ulama, ya, apabila dua kemudaratan itu ketemu, maka kaidahnya adalah mengambil mudarat yang paling ringan. Mengambil mudarat yang paling ringan. Naam. Barakallahu fikum. Al-thamin yang kedelapan, at-tafriqu bain al-mukhti'i sahib al-sawadiq fi amal al-khair wa bain al-asi al-musrifi ala nafsihi. Membedakan antara orang yang keliru, yang memiliki ya, keutamaan-keutamaan di dalam hal kebaikan. Dan antara orang yang bermaksiat, yang melampaui batas terhadap dirinya. Juga perlu dipisahkan, perlu dibedakan. Ya. Yang kesembilan kata beliau, at-tafriqu bainal mujahir bil khata'i wal mustatir bih. Membedakan antara orang yang terang-terangan melakukan kesalahan dan orang yang bersembunyi-sembunyi melakukan kesalahan. Juga harus dipisahkan, dibedakan. Di dalam menyikapinya. Yang ke-10, i'tibaru halil mukhti'i min jihatil makanat sultan. Harus memperhatikan, meninjau keadaan orang yang keliru itu dari sisi kedudukan dan kekuasaan. Kalau rakyat biasa yang salah, tentunya berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Saudara kita yang salah, tentunya berbeda bila orang tua kita yang memiliki kesalahan. Jadi ditinjau, diperhatikan dari sisi al-makanah was-sultan. Kedudukan dan barakallahu fikum kekuasaan antara seorang yang sebaya dengan kita dan orang yang lebih tua daripada kita. Maka ini juga harus meninjau dalam sisi kondisi orang melakukan kesalahan ini. Sebelas kata beliau, i'ta'ul waqtil kafi li tashihil khata'i khususan liman daraja 'alaih. Memberikan waktu yang cukup untuk membenahi kesalahan secara khusus bagi orang yang berjalan di atasnya, yakni orang yang berjalan di atas kesalahan tersebut, wa atadahu zamanan tawilan min umri, dan ia biasa melakukannya dengan masa yang sudah lama dari umurnya, ma'al mutaba'ati wal istimrari fit tanbih wa tashih, disertai terus mengikuti dan terus di dalam mengingatkannya dan mengkoreksinya. Naam. Ini juga harus diperhatikan, memberikan waktu yang cukup di dalam pembedahan itu, dalam perbaikan itu. Karena yang namanya kesalahan, bila seorang itu sudah terbiasa melakukan kesalahan dalam masa yang kurun masa yang panjang, masa ini barakallahu fikum, terkadang hal yang susah baginya untuk memperbaikinya. Nah, kita tunggu azan sejenak. Assalamualaikum. ala anna Muhammad Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله. Nah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau hasibahullah ta'ala. Yang ke-12 kata beliau, al-thaniya ashara al-musyara'atu ila tasrihil khata'i wa adami ihmali. Segera membenahi, segera memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengabaikannya, tidak menelantarkannya. Bila mana itu adalah sebuah kesalahan, segera diperbaiki, segera diluruskan, jangan ditelantarkan. Ma'a bayanil hukmi syar'i, disertai adanya penjelasan hukum syar'i. Nah, jelaskan hukum syar'inya. Bila itu semua kesalahan, ya segera untuk diingkari, jangan diabaikan, dan hendaklah disertai dengan penjelasan hukum syar'i. Al-thalitsatsu asyar, ya, ke-13 kata beliau, mu'alajatul khata'i bil wa'zi وتكرار التخويف وإظهار الرحمة بالمخطئ. Memperbaiki atau mengobati kesalahan itu dengan adanya mau'izah, ya, bil mau'izah, mengobati kesalahan itu dengan petua-petua, ya, mengulang-ulangi, وتكرار التخويف, ya, mengulang-ulangi dalam memberikan rasa takut, ya, adanya terhif dan menampakkan rasa kasih sayang kepada orang yang terjatuh di dalam kesalahan tersebut, ya. Jadi perbaikilah dengan adanya mau'izah, petua-petua, nasihat-nasihat, ya, pesan-pesan yang dalam. Yang ke-14, bayan khutaratil khata'i wa madaratihi fid dunya wal akhirah, menjelaskan bahaya kesalahan dan mudaratnya di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Masih jelaskan. Yang ke-15, itabul mukhti'i walaumuhu wal'iradu anhu wa hajruhu in istamarra 'ala al-khata' ba'da bayani al-hujjah. Menegur keras terhadap orang yang terjatuh dalam kesalahan tersebut, mencelanya, berpaling darinya, memboikotnya, yakni menjauhkan darinya apabila ia terus berkelanjutan di atas kesalahan tersebut setelah dijelaskannya hujjah. Apabila telah diterangkan hujjah bahwa apa yang ia berjalan di atasnya adalah salah yang benar demikian, namun ia terus dan senantiasa berjalan di atas kesalahan tersebut, maka inilah, ya, termasuk di antara, ya, bentuk disyariatkan bagi seorang untuk memberikan teguran keras kepadanya. Nah, mentahdirnya atau berpaling darinya, ataukah dengan sebutan al-hajar, ya, menjauhkan diri darinya atau menjauhinya. Dalam bahasa kita biasa disebut dengan memboikotnya. Nah, maka hendaklah melakukan tahapan-tahapan yang betul dalam hal ini. Wa hunaka usulun ukhra lit'amul fi umurin ukhra, di sana terdapat usul-usul yang lain dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dalam perkara-perkara yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Selesai apa yang disebutkan oleh Syekh hasibahallahu ta'ala di dalam hal ini, di dalam hal usul-usul syar'i, di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, dengan keragaman bentuk-bentuk atau status dari orang lain tersebut, sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam pembahasan ini. Walhamdulillah selesai. Dari apa disebutkan oleh Syekh, semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita dan kita dapat mengamalkannya di dalam muamalah kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.